Inna man yuqashshu tanpa batas. Kemudian di situ Rasul telah menyatakan bahwa sedekah itu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti akan apa? Bukti akan keimanan. Sedekah itu artinya adalah babul mal taqarruban lillahi azza wa jalla. Yang mengeluarkan harta, memberikan santunan kepada orang, berdengar dalam rangka taqarrubullah, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, mengalokasikan harta kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, entah kepada keluarganya, kepada fuqara, masakin, kepada anak yatim, kepada orang yang membutuhkan, kepada ustadz, dan pembelanjaan-pembelanjaan harta lainnya yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembelanjaannya kepada kemaslahatan umat manusia, semisal pembangunan jalan ataupun tempat-tempat ibadah, membangun masjid, musala dan yang semisal, ataupun menyerahkan hartanya untuk Allah di lapangan fisabilillah, maka itu semua merupakan burhan, merupakan bukti akan keimanan dia. Kenapa demikian? Karena harta setiapnya pasti mencintainya. Kecenderungan jiwa manusia cinta terhadap harta. Demikian Allah SWT menjadikan pada setiap diri manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiri muqantarati minan dhahab wal fidda wal khairil musawwamah wal an'ami wal harts. Jadi kecintaan manusia terhadap harta adalah sesuatu yang bersifat tabii, bawaan dari Allah SWT terhadap harta. Maka di saat kemudian dia mengeluarkan harta yang dia cintai dan dia berikan kepada yang lain, kalau bukan karena motivasi terhadap apa yang Allah janjikan, tentu akan sulit sekali terlaksana. Maka ini menjadi bukti apa yang dia keluarkan. Bismillah. Dia sedekahkan di dalam Allah dalam bentuk ilmu misalnya, ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan dia sehari-hari keluarganya, itu kalau dia niatkan untuk Allah SWT merupakan bernilai infak bersodaqah, dan itu merupakan burhan akan benarnya iman seseorang. Maka orang yang paling ringan dalam bersedekah adalah orang yang paling besar keimanan kepada Allah, paling kuat dan paling kokoh keimanan kepada Allah, paling ringan, ya, paling ringan dalam bersedekah. Bismillah mudharrah, baik dalam keadaan lapar maupun sempit, siwanya bisa kalau hari ini belum bersedekah. Ini tanda akan keimanan. Alladzina yunfiquna amwalahum bis-sarai waz-zarai, yaitu orang-orang yang menyimpan hartanya senantiasa dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Wal qabilina ghaibul 'afina 'alan nas. Di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang membedakan antara orang-orang yang benar-benar keimanannya dengan orang-orang yang lemah keimanannya. Tidak dikatakan tanpa keimanan atau kita katakan lemah keimanan. Yang membedakan adalah burhan yang ada pada diri. Infak, sedekah dengan harta yang dimilikinya, meskipun hanya kecil nilainya karena dia mampu segitu. Dalam setiap hari dia akan siapa yang dia bisa dia kasih dari kalangan hamba-hamba Allah yang membutuhkannya. Iman yang kokoh dan harta bisa dia kemudian berikan kepada orang lain kita di akhirat sana. Bukan hina. Justru itulah simpanan yang abadi, simpanan yang hakiki. Harta yang sebenar-benarnya harta kita. Bukan harta kita di saat kita belajarkan untuk kepentingan-kepentingan diri kita. Itu akan menjadi sesuatu yang lepas, hilang, musnah, dan tersisa pertanggungjawabannya. Sedangkan harta yang disedekahkan, disimpan, maka itu akan kekal dipelihara Allah berwarna dan akan besar. Dilipat gandakan oleh Allah SWT. Tidak ada yang sanggup untuk bisa melakukan yang demikian kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Yang mengetahui bahwa harta ini pada hakikatnya tidak hilang. Sebagaimana Rasulullah SAW bisa bertanya kepada Aisyah tentang seekor kambing yang disembelih. Hal bagian min hasyai, apakah kita bisa dari kambing ini? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ma bagia illa katibuha. Ya Rasul, tidak tersisa kecuali bagian pundaknya saja. Bagian bahu daripada kambing tersebut. Semua sudah dibagi-bagi. Maka Rasul menyatakan, bagia uluha illa katibuha. Justru telah tersisa semuanya, yang tersimpan semuanya menjadi harta kita kecuali bagian yang belum terbagi, kecuali bagian baru. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini nilai daripada sodaqah yang itu merupakan duha dan telah lewat sodaqah mengenai dengan masalah ini pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'an hujjatun laka aw alayk." Dan Al-Qur'an itu menjadi hujjah bagi kita, yakni akan membela kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di saat kita mempelajarinya. Kemudian setelah mempelajarinya, kita mengamalkannya. Di saat kita membacanya, anak lain atau anak membaca Al-Quran, setiap hurufnya berpahala. Setiap hurufnya, bukan setiap kata, setiap huruf. Alif lam mim, tiga huruf itu satu hurufnya satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali, itu minimal. Rasul menyatakan kata-kata di asli antalina, kebaikan itu 10 kali lipatnya. Wala akur alif lahim hakur, walakin alif hakur, wala hakur, wawin hakur. Aku tidak katakan alif lahim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lahim satu huruf, itu satu huruf. Berarti 30 kebaikan pada kalimat alif lahim. Bayangkan kalau kita membaca dalam setiap hari, katakanlah satu muka, satu halaman, berapa huruf? Kebaikan-kebaikan yang seadanya dengan sesuatu yang tanpa modal, tanpa modal. Modalnya sudah diberi oleh Allah Subhanahuwataala, yang ini bisa dan diberi kita, suara kita. Hanya tentunya dibutuhkan padanya belajar membaca Al-Quran. Seorang muslim kok belum bisa baca Al-Quran itu sangat rugi. Sesuatu yang bisa menghasilkan banyak sekali pahala berlipat-lipat di Allah Subhanahu wa taala yang sangat mudah. Amalan yang hanya dengan lisan. Kok dia tidak bisa? Rugi. Kita suci kita ini Al-Qur'an, kalamullah. Contohnya yang kita senantiasa menjadikan sebagai pegangan secara hakiki dan amal. Dipegang dalam artian dibaca dan dipegang dalam artian diamalkan. Kalau sendiri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an yang dibaca, yang kemudian dipelajari, yang kemudian diamalkan, dipelajari dengan pembelajaran yang benar, dengan tafsiran yang benar, kemudian diamalkan, maka pelakunya disebut ahlul Quran. Ahlul Quran. Dan telah setiap orang yang masuk ke dalam surga dari kalangan kaum muslimin, dia masuk surga bersama dengan Al-Quran yang telah dia hafal di dunia. Al-Quran yang telah kita hafal tidak hilang setelah kita meninggal dunia, tidak. Akan menyertai kita. Bahkan di saat kemudian Allah SWT inilah Al-Quran wa nas'alullah al-jannah, Allah masukkan kita ke dalam surga, maka kedudukan kita adalah pada akhir ayat yang sanggup kita baca. Pada akhir ayat yang sanggup kita baca kedudukan kita di surga. Rasulullah SAW bersabda, yuqal li ahli al-Qur'an, dikatakan kepada ahli Al-Quran, iqra' wartaqi wa rattil kama turattil fi dunya fa inna manzilata fi akhir ayatin taqra'uha. Baca dan naik terus, terus naik dan baca dengan tertib sebagaimana kamu bacanya dengan tertib di dunia, karena sebelumnya kedudukan pada akhir ayat yang kamu baca. Ini Al-Quran, di mana orang-orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain merupakan khairunnas, sebaik-baik manusia. Sebagaimana dalam hadis Malik apa? Rasulullah SAW bersabda, khairukum man 'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari apa dan mengajarkannya. Bagi yang belum belajar, sudah belajar. Bagi yang sudah bisa, ajari saudaranya. Ajari saudaranya. Jadilah orang-orang yang terbaik. Dan jangan berhenti pada mereka ini. Buat majelis-majelis untuk mempelajari Al-Quran. Dan cari, ya. Kita yang butuh, maka kita yang mencari. Tanya kepada saudaranya di mana dibuka pembelajaran tentang Al-Quran. Yang merasa belum sempurna bacaannya, belajar kembali, sempurnakan bacaannya. Yang masih gratul, lancarkan. Allah yaqra'ul Qur'an. Ya tatakta wa huwa sya'un 'alaihi. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan dia merasa berat membacanya, maka dia mendapatkan dua pahala. Wal mahiru fil Qur'an ma'asabar al-qiram darah. Ada orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, mereka akan bersama dengan para malaikat, malaikat yang mulia. Kedudukan yang sangat tinggi, darah. Maka sepatutnya bagi kita untuk jangan menyepelekan perkara ini. Al-Quran hujjatullah, Al-Quran itu hujjah bagi kita. Kalau kita tidak pernah pelajarinya, bagaimana akan menjadi hujjah? Ini yang pertama. Dan tidak cukup hanya sekedar mempelajari bagaimana cara bacanya. Selain itu juga kita pelajari tentang bab siramnya, martabat gurunya. Pelajari tentang kandungan-kandungannya. Al-Qur'an bicara Allah, orang yang dimurka oleh Allah adalah orang yang paling paham terhadap urusan dunia, tetapi paling bodoh terhadap agama. Dia diberi oleh Allah SWT mata, telinga, hati, bukan hanya sekedar untuk urusan dunia. Urusan dunia Allah SWT semuanya bagi setiap babanya. Jatah mereka di dunia tidak akan mati kecuali jatah tersebut sampai kepada itu dari saya. Tetapi Allah SWT memberikan kita perangkat-perangkat ini semua untuk mempelajari agama, untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita amalkan, kita jalankan. Kau muslimin perkenan yang wakil Allah. Maka sebelum nantinya kita menyesal di saat tiada lagi manfaat sementara, segeralah kita benahi diri kita. Masih ada sesuatu. Kita perbaiki diri kita. Mari kita belajar Al-Quran supaya Al-Quran menjadi hujah bagi kita yang akan membela kita di atas nanti. Pahala-pahala daripada apa yang telah kita baca, kita hafalkan dan kita amalkan daripada ayat-ayat Al-Quran itu nanti akan ada jasadnya, berjisim, berfisik, berbentuk. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa, tetapi itu semua akan datang nanti. Rasulullah SAW beritakan seperti naungan datang Abu Thalib, datang Ali Imran begitu. Yang keduanya itu membela dan memberikan syafaat kepada pelaku-pelakunya, bukan kepada sekedar membaca pelakunya. Ini yani yang membaca, yang menghafalkan dan sekaligus mengamalkan. Akan datang dan membela kita. Al-Quran tujatullah, Al-Quran itu tujah bagi Allah alaih, atau akan menjadi tujah yang memberatkan. Jadi keadaannya dua, tujatullah Allah alaih, menjadi tujah bagi kita, atau justru Al-Quran yang akan menghujat kita, Al-Quran yang akan memberatkan kita. Di saat kita tidak pernah keluar dari, di saat kita justru terlena dengan kehidupan-kehidupan dunia, tolong Ustaz, untuk dunia kita sempat-sempatkan diri, tetapi untuk Al-Quran tidak ada kesempatan. Sipu dan sipu, tolong Ustaz. Dan Al-Quran adalah hujjatullah, hujjah Allah SWT terhadap makhluknya. Hujjah Allah SWT terhadap makhluknya, seluruh makhluk. Yang apabila Al-Quran tersebut dipelajari dan diamalkan, itulah yang akan menolong dia. Dan jika Al-Quran itu dibuang ke belakang, maka itu akan menjadi ada dan siksa pemberat daripada kejelekan-kejelekan dia. Alhamdulillah. Kamu sendiri terkenal ya Rasulullah. Apabila kita mempelajari daripada Al-Quran serta menjalankan daripada apa yang ditunjukkan olehnya, menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita. Apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran berupa kewajiban-kewajiban kita jalankan. Perkara-perkara yang dihasil kita lakukan semampu kita. Dan perkara-perkara yang dihalangkan kita tinggalkan. Adapun berita-berita yang tersebut di dalam Al-Quran kita benarkan, maka Al-Quran akan menjadi penolong kita di kehidupan kita yang akan datang. Al-Quran menjadi hujjah bagi kita. Adapun sebaliknya, di saat Al-Quran justru kita hinakan, Al-Quran dalam menghinakan Al-Quran bukan berarti kemudian menaruhnya di bawah dan menjaga. Ini bentuk penghinaan dia, bukan ini yang dimaukan. Seseorang menjadikan Al-Quran hanya sebagai paket. Di rumah ada, ini ada, pernah dibuka ada. Tapi Al-Qurannya bagus kok. Ya, satunya kilat, harganya saya beli mahal. Ya, ini bentuk penghinaan. Al-Quran bukan untuk pelajaran. Ya, Al-Quran bukan sekedar untuk ditaruh dan disimpan sebagai seolah-olah bantu serta begitu. Al-Quran itu dibaca, dikaji, dipelajari dan diamalkan di sini. Waqala Rasul ya Rabbi inna Inna qawmi taqadu hadha Qur'ana mahjur. Wahai Rabbku, manusia sesungguhnya orang-orang menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, dijauhi. Itu cara maksud dari Allah. Dijauhi, Al-Quran dijauhi. Coba dalam sehari berapa kali kita sempat membuka Al-Quran? Jangan sampai kemudian Al-Quran menjadi hujjah alaina, yang semestinya menjadi modal besar bagi kita, yang setiap hurufnya itu menjadi pahala yang berlipat-lipat, tapi justru malah memberatkan kita di akhirat. Tolong Ustaz. Dan di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan adanya kedudukan lain selain daripada dua ini. Imma menjadi hujjah bagi kita, yang menolong kita, yang menjadikan, yang membela kita. Wa imma ada keadaan itu adalah yang akan membinasakan kita. Tidak ada keadaan pertengahan di antara dua ini. Keadaannya dua. Sehingga kita tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan sama sekali kecuali Allah mengadarinya, mengamalkannya. Bagi yang tidak seperti itu, maka siap-siap untuk mendapatkan kebinasaan. Ada yang menanti di akhirat. Karena Allah menjadikan bulan awal kerja. Nanti di dunia wa akhirah inna jawan kiri. Kita berpohon kepada Allah akan menjadikan Al-Quran bagi kami dan bagi antum sekalian hujjah yang akan membela kita, menjadikan sebagai jalan petunjuk di kehidupan kita, baik di dunia dan di akhirat. Allahumma hamna bil Quran. Ini doa Rasulullah SAW mengajarkan supaya kita kaum muslimin beriman kepada Allah benar-benar menjadikannya seperti apa yang tersebut dalam doa, menjadikan Al-Quran sebagai cahaya, sebagai iman, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, menjadikannya sebagai jalan yang terbaik. Semoga Allah SWT menjadikan kita untuk merasakan daripada hal tersebut. Yang dengan itu Allah SWT dengan rahmatnya mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan ke dalam surga yang amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabda beliau berikutnya, kullu nas yadu fabaiu nafsah fabaiku nafsa fa'tiha atau tubiha. Setiap orang itu dia berpagi-pagi menjual dirinya. Setiap orang berpagi-pagi menjual dirinya. Ada yang kemudian menjual dirinya untuk memerdekakannya, yang membebaskannya dari adab Allah. Ada yang menjual dirinya untuk kemudian membinasakannya. Mu'tiquha atau mu'tiquha, menjual dirinya untuk membebaskannya atau untuk membinasakannya. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa tidak dijalankan oleh setiap orang, setiap hari, setiap orang dan setiap hari. Apa itu? Yakni beramal dan beraktivitas. Setiap kita, ya, pagi hari akan memulai harinya dengan aktivitas dan amalan. Karena malam hari Allah jadikan sebagai istirahat. Allah menyatakan, wawaladhiya tawafakum billayli, waya'lamu ma yarawtum bin nahar. Allah mengetahui. Allah yang telah mewafatkan kalian di waktu malam, dan tidur itu adalah takhlimun, sehingga disebut ya tawafah, mewafahkan tangannya. Sehingga di saat kita doa bangun tidur bagaimana? Alhamdulillah lagi. Ya, bagaimana amatan? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami. Baru ini maksud. Sedangkan pada siang harinya, di awal siang ini di pagi hari, dia memulai harinya dengan berbagai macam aktivitas. Maka di antara manusia ada yang melakukan hal-hal positif, hal-hal yang baik untuk dirinya, untuk agamanya dan untuk akhiratnya, dan itulah orang-orang yang iman. Dan ada manusia yang mereka melakukan perkara-perkara yang buruk dan jelek di awal harinya, dan itulah orang-orang kafir wa'iyadz billah. Seorang muslim, apa yang dilakukan di saat bangun pagi? Yang pertama kali ia buka harinya dengan membaca doa. Bangun dengan membaca doa. Nah, ini kalau yang walaupun ini perkara yang sangat simpel ya, remeh, tapi ini berat kalau tidak dibiasakan. Ketika bangun lalai, bangun ya bangun begitu saja, lepas itu. Sehingga dalam keadaan ikatan-ikatan seekor masih ada dalam diri kita, menjalankan kehidupan ya pagi itu terasa berat. Ini menjalankan ibadah berat. Kenapa? Karena simpul-simpul ikatan seekor belum terlepas darinya. Tetapi di saat seseorang bangun tidur kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berarti ahliah dan rahmat alhamdulillah alladzi a'fani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adina fi dhikri. Doa bangun tidur membaca ayat innaka rabbis samawati wal ardhi wa khilaf dai wa nahada surah 10 ayat daripada akhir surah Al-Imran. Kemudian setelah itu dia berangkat mengambil air wudu. Di saat kita berdoa memuji Allah bangun tidur, hilang satu simpul ikatan dari badan saya. Di saat kemudian dia mengambil air wudu, hilang ikatan yang kedua. Di saat kemudian dia sholat dua rakaat sholat sunnah qobliyah atau mungkin sholat witir, ya sunnah mungkin satu rakaat, hilang seluruh ikatan tersebut. Sehingga dia mampu menghadapi ujian-ujian di hari tersebut dengan dengan ringan, terasa sangat terasa sekali. Di saat kita lepas daripada perkara-perkara ini, bimbingan-bimbingan nanti seperti ini, maka kita akan menghadapi ujian, ya, beban kehidupan yang sangat berat. Aktivitas-aktivitas kita jalankan dengan sangat berat. Tetapi di saat kita menjalannya dengan ini tadi, maka kita seolah diberi oleh Allah SWT kata kemampuan yang diberi oleh Allah SWT dalam hadapan berbagai macam ujian-ujian dalam hidup kita. Setiap hari ini keadaan orang ini. Ada orang kafir, maka dia menghabiskan daripada hari-harinya untuk bermaksiat kepada Allah. Orang kafir tidak kenal Allah SWT. Ya tentunya rugi kalau orang muslim, ya Allah selalu memberikan hidayah kepada dia dengan keislaman, tetapi tidak bisa mengambil kemanfaatan dari Islamnya. Rugi dia. Dia kenal Allah tapi seolah-olah tidak kenal. Berarti dia melupakan Allah. Mau bukillah. Orang yang melupakan Allah, Allah pun akan melupakan dia. Dan balasannya dalam kehidupan akhirat nanti Allah akan melupakan dia. Kadang dikatakan ayat ini apakah dari kalian malu? Demikian kamu tahu melupakan ayat-ayat kami, melupakan Allah SWT. Maka pada hari ini kamu dilupakan, dijadikan buta matanya di akhirat. Tak boleh lakukan. Orang-orang kafir, orang yang bilang berbagai macam aktivitas-aktivitas yang tidak terpuji. Kalaupun mereka, ya kalaupun mereka meyakini sesuatu daripada agama-agama yang ada, kemudian ada dalam aturan tersebut, meskipun kita tidak yakin ada, ada aturan bahwa bangun tidur maka mengucapkan kalimat ini, kalimat itu, maka ucapan-ucapan tersebut adalah ucapan-ucapan kesyirikan, memuji kepada sesuatu yang bukan Allah SWT. Kebaikannya saja merupakan sesuatu yang berakibat buruk bagi mereka. Orang takut, kasihan. Nah, kalau salah orang ya, dan kita berharap kepada Allah dalam makanan supaya menuju mereka. Kemudian mereka melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang kesemuanya adalah akan berdampak dosa bagi mereka dan berdampak adab bagi mereka, sampai pun pada makan dan minumnya mereka. Setiap suapan yang mereka masukkan ke dalam mulut-mulut mereka, terkait akan ada pertanggungjawabannya. Setiap tetes air yang mereka teguh dari minuman-minuman yang ada, itu akan menjadi adab dan petaka bagi mereka. Setiap pakaian yang menempel pada tubuh mereka, segala sesuatu dari makhluk Allah SWT, semuanya akan beradab petaka. Berdasarkan daripada firman Allah SWT, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati min rizqi qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawma al-qiyamah. Allah menyatakan, katakanlah siapa yang mengharamkan zinat Allah, segala sesuatu yang Allah letakkan di atas muka bumi, yang Allah keluarkan untuk mengharamkannya dari perkara-perkara yang baik dan dari rizki-rizki darinya, katakan itu semua adalah bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Semua ini bagi orang-orang yang beriman, artinya bukan untuk orang-orang kafir. Kalau orang kafir kemakannya, maka itu akan ada pertanggungjawabannya. Jika Allah menyatakan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati gunahun fima ba'in, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh pada apa yang mereka makan. Itu berarti bagi orang-orang kafir itu akan ada beban. Allah Ta'ala Assalamualaikum.